Langit berwarna merah, saga dan kerikil perkasa berlarian. Meluncur laksana puluhan peluru terbang bersama teriakan takbir. Saat langit berwarna merah, saga dan kerikil perkasa berlarian. Meluncur laksana puluhan peluru terbang bersama teriakan. Semua menjadi saksi atas langkah keberanianmu. Kita juga menjadi saksi atas keteguhanmu. Ketika Yahudi-Yahudi membantaimu, merah berkesimbah di tanah airmu, mewangi harum genangan darahmu, membebaskan bumi jihad Palestina. Perjuangan telah kau bayar dengan jiwa, syahid dalam cintanya. Jiwa syahid dalam cinta.